السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Islam. Dan sering saya ingatkan juga dalam daurah, kita bersyukur diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam, karena bisa kita bandingkan dengan orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Antum tinggal di Jepang ini, mereka mati dalam jalan kafir, dan nanti di hari kiamat Allah SWT menanyakan kepada mereka, orang-orang kafir, apakah kamu mau keluar dari neraka? Mau mereka. Aku akan tebus dengan sepenuh bumi emas, kata Allah. Aku minta kepada engkau satu, ala tusyrik bi syai'a, agar engkau tidak berbuat syirik kepadaku, tidak kufur kepadaku. Fa abaita ila an-nar, dan engkau enggan kecuali masuk neraka, maka kekal dalam neraka. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir itu, mereka ingin keluar dari neraka, enggak bisa keluar. Maka kita syukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Saya akan bawakan dua ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu kekal dalam neraka. Yang pertama antum lihat dalam surah Ali Imran, yang bawa mushaf Al-Qur'an, antum lihat dalam surah Ali Imran. Jadi nikmat ini merupakan nikmat yang besar, nikmat Islam ini, supaya kita bersyukur dengan nikmat ini. Antum lihat dalam surah Ali Imran ayat 90, ayat 91. Allah berfirman, innal ladzina kafaru ba'da imanihim ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah mereka beriman, kemudian bertambah kekafiran mereka, tidak akan diterima taubat mereka, dan mereka lah orang-orang yang sesat. Kemudian Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Kalau yang sebelumnya tentang orang murtad, ayat 90. Yang 91-nya tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, tidak akan diterima seorang pun dari mereka meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas. Tidak akan diterima meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas. Ulaika lahum adzabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mempunyai penolong. Dan orang-orang kafir, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka ingin keluar dari neraka dengan menebus sepenuh bumi emas. Bukan sekilo, bukan satu ton emas. Sepenuh bumi emas. Tidak bisa diterima oleh Allah SWT. Mereka ingin keluar dari api neraka, tidak bisa. Antum lihat lagi dalam surah Al-Ma'idah. Di ayat 36 dan ayat 37. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. ayat 36, ayat 37. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau seandainya mereka memiliki apa yang di muka bumi semuanya, wa mithlahu ma'hu, dan yang seperti itu juga bersamanya, liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah, agar mereka menebus dengannya, dengan apa yang di muka bumi ini, dari azab pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima dari mereka, wa lahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, yuriduna yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari api neraka. Wa ma hum bi kharijina minha, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Wa lahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang tetap, yang terus menerus, abadi, kekal abadi. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalam selama-lamanya. Nah, anda perhatikan di sini orang-orang kafir Allah sebutkan bahwa mereka kekal dalam neraka. Nah, kita bandingkan Islamnya kita ini dengan kekafirannya mereka, berarti nikmat Islam nikmat yang paling besar. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Nah, konsekuensi kita dari bersyukur atas nikmat Islam itu, ya kita harus belajar Islam yang benar, menuntut ilmu, talabul ilmi syar'i, belajar Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu ajma'in, supaya kita selamat. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, nikmat Islam ini nikmat yang paling besar. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti yang saya bacakan kemarin, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Maka Islam ini satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kita harus yakin seyakin-yakinnya Islam agama yang hak. Selain Islam tidak akan diterima. Dengan dasar surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ini Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Tapi bukan hanya sekedar pengakuan Islam atau KTP Islam. Banyak pengakuan ini. Tapi Islam itu membutuhkan amal, bukan hanya pengakuan, membutuhkan keyakinan. Betul, dia sebagai orang Islam, dia yakini Islam ini satu-satunya agama yang hak, dan dia pelajari Islam ini. Sebab timbulnya keyakinan kepada kebenaran ajaran Islam dan pengamalannya harus dilalui dengan menuntut ilmu. Sebab dengan kita menuntut ilmu, kita akan tambah yakin tentang Islam ini. Dengan menuntut ilmu kita akan tahu tentang Islam. Dengan menuntut ilmu ini kita akan faham tentang Islam. Dengan menuntut ilmu kita akan beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan menuntut ilmu ini kita tahu cara beragamanya para sahabat, bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Dengan menuntut ilmu kita akan tahu bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Dengan menuntut ilmu kita tahu bagaimana kita berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah, berumah tangga, dan yang lainnya. Kita akan tahu dengan kita menuntut ilmu. Makanya jalan menuju surga itu Nabi sebutkan dengan menuntut ilmu. وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا لَلْجَنَّةِ. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi menuntut ilmu ini jalan menuju sorga. Makanya ikhwan fi din, a'azakumullah, kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam daurah ini, selama 4 hari ini, manfaatkan semaksimal mungkin. Kita mungkin hari-hari kita sibuk dengan kerja, dengan usaha, dengan yang lainnya. Ya. Tapi kesempatan ini betul-betul manfaatkan maksimal, semaksimal mungkin, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fi din, azakumullah. Islam yang Allah karuniakan kepada kita ini tidak cukup hanya mengatakan Islam saja. Tapi harus kita mempelajarinya, Islam ini, dengan Quran dan Sunnah. Bukan mengakuan Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Makanya harus kita pelajari Quran dan Sunnah ini. Belajar bagaimana penjelasan dalam Al-Quran dan bagaimana penjelasan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab bukan hanya Islam saja, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, al-Islamu huwa sunnah, as-sunnatu hiya al-Islam. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah bahwa al-Islam, Islam adalah sunnah dan sunnah itulah Islam. Artinya orang yang mengatakan bahwa dia sebagai seorang Islam, maka dia harus mengamalkan sunnah Nabi. Maka sunnah ini yang harus kita tempuh. Quran dan sunnah Nabi. Jadi gak cukup dengan mengatakan Islam saja, tapi harus dengan sunnah. Dengan sunnah ini kita akan terpelihara dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Dengan sunnah ini kita akan terpelihara dari mengikuti hawa nafsu. Dengan sunnah ini kita akan terpelihara dari berbagai macam firqah-firqah yang sesat. Maka Islam dan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah Riyahi, dia mengatakan, saya tidak tahu di antara dua nikmat yang Allah karuniakan kepada saya, yang mana yang paling besar. Yang pertama, Allah selamatkan saya dari kekafiran ditunjukkan ke dalam Islam. Yang kedua, Allah tunjuki saya di atas sunnah, dijauhkan dari perbuatan bid'ah. Ini dua nikmat yang paling besar. Yang pertama Islam, tadinya dia kafir, tunjuki, diberikan hidayah kepada Islam. Yang kedua, yaitu ditunjuki oleh Allah di atas sunnah, tidak dimasukkan dalam khawarij. Kata beliau, Allah tidak menjadikan aku sebagai haruri. Haruri ini kelompok khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang Nabi katakan sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek kematian yang ada di muka bumi dari khawarij ini. Dan Nabi mengatakan tentang khawarij, al-khawariju kilabun nar, kata Nabi. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah. Karena betul-betul mereka ini memerangi penguasa, mengkafirkan penguasa, memberontak kepada penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, dan yang lainnya. Sikapnya keras kepada umat Islam, ini khawarij. Makanya kata Imam Abul Aliyah, aku tidak tahu dua nikmat Allah yang paling besar. Allah menunjuki aku di atas Islam, yang kedua Allah tunjuki aku di atas sunnah. Makanya Quran dan sunnah ini harus kita pegang betul. Quran dan sunnah. Tapi Quran dan sunnah ini enggak cukup, kita harus ikuti pemahaman para sahabat. Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Kitabullah dan sunnahku. Quran dan sunnah. Tidak cukup hanya Quran dan sunnah. Tapi ingat, Quran dan sunnah ini harus dipahami menurut pemahaman siapa. Harus jelas pemahaman siapa. Kalau kita biarkan kepada manusia mengikuti pemahaman apa saja, ya akan rusak. Seperti yang Nabi sebutkan, yang terpecah umat Islam ini menjadi 73 golongan. Jadi harus ada pengikat menurut pemahaman siapa Islam ini. Makanya saya akan jelaskan di sini tentang ayat dalam Al-Quran yang antum sudah hafal, yang tiap hari kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Tentang as-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh Al-Hafidz Mukatsir dalam tafsirnya. Kita setiap hari meminta kepada Allah, ihdinas sirat al-mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Sirat al-mustaqim dijelaskan oleh Al-Hafidz Mukatsir yang wafat tahun 774 Hijriah, bahwa sirat al-mustaqim memiliki 4 penafsiran. Yang pertama, al-haq, kebenaran. Yang kedua, al-islam. Yang ketiga, al-Quran. Dan yang keempat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi kata beliau, bahwa keempat tafsir ini benar dan saling menyelesaikan dan saling menguatkan, semuanya selaras. satu sama lain, tidak bertentangan. Jadi orang yang mencari kebenaran, jadi kalau kita artikan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus maknanya ada empat. Yang pertama maknanya kebenaran. Yang kedua Islam. Yang ketiga Quran. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Ini gak pertentangan. Karena orang yang mencari kebenaran, kebenaran itu ada dalam Islam. Dan Islam sumbernya Quran. Dan Quran ini adalah kitabullah dan tali Allah yang kokoh, jalan yang lurus. Dan Quran harus tafsirkan dengan sunnah. Gak bisa Quran berjalan sendiri, harus dengan sunnah. Dan sunnah ini harus tafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Karena tokohnya sahabat dua, Abu Bakar dan Umar. Nabi bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, kata Nabi. Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Khulafaur Rashidin, itu tokohnya Abu Bakar dan Umar. Maka dijelaskan di dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasah oleh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani al-Jazairi, kata beliau begini, faktor yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian mereka terhadap rukun ketiga yang sebenarnya telah diisyaratkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yakni memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Surat Al-Fatihah secara gamblang telah menjelaskan ketiga rukun tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini mencakup rukun pertama yaitu Al-Quran dan rukun yang kedua yaitu As-Sunnah, yakni merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah dijelaskan di ayat di atas. Allah Azza wa Jalla berfirman, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ayat ini mencakup rukun yang ketiga, yaitu merujuk kepada pemahaman Salafus Saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Padahal sudah tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi orang berpegang Quran dan Sunnah pasti petunjuk. Akan tetapi metode manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda-beda. Ada yang benar dan ada yang salah. Maka harus memenuhi rukun yang ketiga untuk menghilangkan perbedaan tersebut, yakni harus merujuk kepada pemahaman Salafus Saleh. Quran, Sunnah, menurut pemahaman para sahabat. Kata Imam Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau berkata, perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah dengan ungkapan yang sangat ringkas. Nikmat yang dicurahkan kepada kelompok pertama adalah nikmat hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian beliau juga berkata, setiap orang yang paling mengetahui kebenaran dan mengikutinya, maka ia lebih berhak berada di atas shiratal mustaqim. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai mereka, lebih berhak menyandang sifat ini daripada Rafidhah, daripada orang Syiah. Karena mustahil jika para sahabat tidak mengetahui kebenaran dan kebenaran itu diketahui oleh orang-orang Syiah. Jadi gak mungkin orang-orang yang belakangan lebih tahu dari sahabat, gak mungkin. Jelas yang lebih tahu tentang Islam yaitu para sahabat. Yang lebih paham tentang Quran dan Sunnah itu para sahabat. Jadi Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Jadi ikhwan fil din azakumullah, kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, Islam yang kita peluk ini dasarnya Quran Sunnah. Quran Sunnah yang harus kita pahami menurut pemahaman para sahabat. Ikhwan fil din azakumullah, yang kita akan bahas pada hari ini insyaallah yang berkaitan tentang hujahnya manhaj salaf, yang saya bacakan dari buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf. Dari buku ini saya akan jelaskan dalil-dalilnya, karena kita semua ingin selamat. Semua kita ingin selamat. Dan jalan selamat Nabi sebutkan hanya satu. Tidak dua, tidak tiga jalan selamat itu. Jalan selamat menuju kepada Allah menuju ke sorganya, menuju kepada keridhaannya. Itu hanya satu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, nanti saya akan bacakan ayat-ayatnya, beberapa ayat. Bab saya sebutkan tentang hujahnya manhaj salaf ini, 64 dalil. Tentunya tidak semuanya, beberapa dalil yang saya akan bacakan dan saya akan jelaskan. Supaya kita paham, karena banyak orang-orang yang meragukan tentang mengikuti pemahaman salafus saleh, dianggap sesuatu yang baru, sesuatu yang muhdats, kelompok baru. Bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan agama baru. Ini bukan agama baru, bukan pemahaman yang baru. Tapi ini bukan hujjah syar'iyah yang wajib diikuti oleh setiap muslim dan muslimah. Karena kita ingin Islam yang kita peluk ini, Islam yang benar. Bukan Islam abangan, bukan Islam ikut-ikutan, bukan Islam nenek moyang, bukan Islam liberal, bukan Islam yang mengikuti kelompok-kelompok yang sesat. Kita tidak mau. Kita ingin selamat. Setelah kita menyatakan diri kita Islam, isyhadu bi anna muslimun, Islam yang kita pegang ini Islam yang hak, yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Sebab Islam umat Islam berpecah kata nabi-nabi yang mengatakan demikian, 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Kita ingin selamat. Kita ingin masuk surga. Maka jalannya harus kita tempuh. Makanya kita jelas, saya akan jelaskan dulu tentang dalil bahwa kita harus berpegang dengan pemahaman salaf, karena mereka lah yang dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang lebih faham tentang Quran dan Sunnah. Karena banyak orang menimbulkan keraguan tentang pemahaman yang hak ini. Jadi Islam yang kita pahami ini harus Islam yang benar. Bab rugi kalau kita memahami Islam ya sekedarnya sajalah. Yang penting saya Islam, kita ingin selamat. Di samping kita ingin selamat, istri kita juga ingin selamat. Anak kita juga ingin selamat. Saudara kita ingin selamat. Kita harus bawa mereka kepada jalan selamat. Makanya harus kita paham betul tentang Islam ini. Dan ini mudah, tidak sulit. Saya sudah berkali mengatakan bahwa Islam ini mudah, tidak sulit. Pemahaman salafus saleh ini mudah, tidak sulit. Gak mungkin Allah menurunkan agama ini yang menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Gak mungkin Allah turunkan Quran yang akan menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah dalam surah Taha, Taha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia, tidak. Jadi Allah turunkan Quran untuk memudahkan. Dan yang paling mudah, dengan kita mengikuti pemahaman salah. Paling mudah sudah. Tidak sulit gitu. Sebab mengikuti pemahaman yang lain, kita akan bingung. Karena apa? Menurut pendapat tokohnya, ro'yunya, hawa nafsu. Kalau ini dalil Quran, Sunnah, kemudian pemahaman sahaja, mudah. Dan agama ini mudah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, inna hadad dina yusrun. Agama Islam ini mudah. Dan Allah mengendaki kemudahan di tengah-tengah ayat puasa, yang insya Allah besok kita akan bahas tentang puasa. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Semua agama Islam ini mudah. Makanya kita harus mengikuti pemahaman yang hak, pemahaman salafus saleh, dan semuanya mudah. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kita akan bahas pada hari ini tentang pemahaman salaf supaya tambah kuat hujah kita, tambah kuat keyakinan kita. Meskipun ada orang yang sudah mengetahui tentang pemahaman ini, tapi dengan diulang tambah kuat. Sebagaimana kita membahas tentang masalah akidah, diulang lagi, tambah mantap kita, tambah kuat, tambah yakin, dan tambah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan jelaskan ya, Khonifidin, sebelum saya bahas tentang hujahnya man salaf, saya akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan salaf itu. Saya akan sebutkan tidak seluruhnya, dari sebagian saja, sebagian kecil dari buku ini yang saya akan bahas, karena buku ini ada 13 bab ya. Jadi ada beberapa bab aja yang kita akan bahas, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang definisi salaf. Saya sebutkan di sini. Jadi definisi salaf, kalau salaf itu artinya bapak yang terdahulu, orang yang terdahulu, yang lebih dahulu dari kita, itu salaf namanya. Kemudian kata salaf juga bermakna seseorang yang telah mendahului dalam iman, ilmu, iman, keutamaan, kebaikan. Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan bahwa salaf berarti orang yang mendahului Anda, baik dari bapak maupun orang yang terdekat, kerabat yang lebih tua umurnya dan lebih utama. Karena itu generasi pertama dari umat ini, dari kalangan para sahabat tabi'in, disebut sebagai as-salafus salih. Dalam kitabnya Lisanul Arab di juz yang ke-6. Kemudian pengertian salaf juga yaitu secara bahasa, jadi orang yang terdahulu, pendahulu. Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, kepada Fatimah, Fatimah, fa'innahu ni'mas salafu analaki, sesungguhnya sebaik-baik salaf pendahulu bagimu adalah aku. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Ini salaf menurut bahasa, artinya yang terdahulu, orang yang lebih dahulu dari kita, yang lebih tua dari kita, yang lebih utama dari kita, itu namanya salaf. Maka sering disebutkan dengan salafus salih, itu orang-orang yang terdahulu dari para sahabat dan tabi'in. Adapun menurut istilah, salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya, bila mereka mengikuti para sahabat dengan baik, maka mereka disebut sebagai salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 100. Surah At-Taubah, surah 9 ayat 100. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang generasi yang pertama, muhajirin dan ansar. Enggak ada lagi yang lain. Yang dimaksud muhajirin ansar ya para sahabat. Muhajirin dan ansar yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi enggak ada, mulai sekarang ada orang mengatakan muhajirin atau ansar. Ya, enggak ada di muka bumi orang mengatakan bahwa dia adalah sahabat. Sekarang ini adalah orang mengatakan saya adalah golongan muhajirin. Enggak diakui oleh seluruh ulama dunia. Sebenarnya dikatakan muhajirin ansar ya para sahabat, enggak ada yang lain. Yang disebutkan dalam Al-Quran, muhajirin ansar itu para sahabat. Mereka adalah generasi yang terbaik. Allah sebutkan dalam ayat ini, وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepadanya. Jadi orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, Allah redha. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita wajib mengikuti para sahabat. Kemudian setelah itu Allah jamin mereka dengan masuk surga, disediakan surga, dan itu kemenangan yang besar. Kemudian ikhwan fil din a'azakumullah, di dalam penjelasan ini, ayat ini sebagai hujah yang kuat tentang wajibnya mengikuti salafus saleh. Saya nanti akan bawakan dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti jejak salafus saleh. Tapi ini diantaranya dalil yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah, bahwa mengikuti mereka dengan baik Allah redha dan Allah jamin dengan surga. Makanya wajib kita mengikuti para sahabat redha majma'in. Jadi mereka mengikuti dengan baik dalam apa? Dalam akidah, dalam manhaj, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam dakwah. Yang kita perhatikan kesuksesan itu, kalau orang masuk surga itu sukses. Makanya kita ingin menjadi orang yang sukses dengan mengikuti mereka para sahabat. Dunia ini bukan ukuran sukses. Dan berapa kali saya sampaikan juga dalam daurah, dunia ini bukan ukuran sukses. Jadi jangan kita punya pendapat kalau kita sudah lulus, sudah punya gelar, sudah punya gaji yang tinggi, punya jabatan, punya kedudukan, punya fasilitas, sukses tidak. Sukses yang sebenarnya kalau sudah masuk surga, sukses. Makanya kita mengikuti orang yang sukses, siapa? Para sahabat, orang yang sukses. Sebab Allah yang mengatakan demikian, sukses yang sebenarnya yaitu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itu sukses. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhila al-jannata, dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah menyebutkan orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dia orang yang sukses. Itu ukuran sukses seperti itu. Makanya kita ingin sukses yaitu dengan mengikuti jejak para sahabat. Saya lanjutkan. Jadi pengertian salafus saleh yaitu yang dimaksud oleh para sahabat. Dan ini diakui oleh para ulama, baik ulama yang mengikuti jejak salafus saleh maupun tidak. Jadi mereka seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali dia mengikuti pemahaman tasawuf, tarekat, dan juga banyak dalam kitabnya itu mengikuti filsafat dan yang lainnya. Imam Ghazali ketika memberikan definisi salaf, beliau mengatakan yang saya maksud adalah madhab sahabat dan tabi'in. Jadi akui, yang dikatakan salaf yaitu sahabat dan tabi'in. Di dalam kitabnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Begitu juga Al-Baijuri, seorang Asy'ariyah. Kata beliau, maksud dari orang-orang terdahulu yaitu salaf adalah orang-orang yang mendahului kita dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya. Dalam kitabnya Tuhfatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid, beliau mengikuti pemahaman Asy'ariyah. Tapi mengaku yang dikatakan salaf itu yaitu sahabat dan tabi'in. Dan masih banyak lagi, Imam Bukhari pun dalam kitab sahihnya mengatakan, menyebutkan perkataan Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Kata Imam Bukhari dengan menukil perkataan Rashid bin Sa'ad, kana salaf yastahibbuna al-hulata li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rashid bin Sa'ad ini adalah kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka. Karena Rashid bin Sa'ad seorang tabi'in. Jadi makna salaf itu menurut Rashid bin Sa'ad adalah sahabat. Jadi salaf, kalau disebutkan salaf berarti sahabat maksudnya. Salafus saleh, dia generasi salaf yang saleh. Dan Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, tinggalkanlah hadis Amr bin Sa'ad bin Thabit karena dia mencaci maki salaf. Mencaci maki salaf berarti mencaci maki sahabat, ditinggalkan hadisnya. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama tentang yang dimaksud dengan salaf. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, bahwa makna salafiyah ini nisbat kepada manhaj salaf. Jadi penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan satu bid'ah. Jadi penisbatan kepada salaf bukan satu bid'ah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan madhhab salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf, bahkan wajib menerima yang demikian. Jadi kan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. dalam Majmu Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Dan kata beliau lagi dalam kitabnya Majmu Fatawa di juz yang keempat, kata beliau begini, telah diketahui bahwa karakter ahlul ahwa, karakter ahlul bid'ah, ahlul ahwa itu ada pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah, ialah mereka meninggalkan atau tidak mau mengikuti generasi salah. Di antara karakter ciri dari ahlul bid'ah, di antara ciri dari ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka meninggalkan atau tidak mengikuti generasi salah. Itu ciri dari ahlul bid'ah. Kita ingin menjadi ahlul sunnah. Kalau kita mengatakan diri kita ahlul sunnah, kita harus mengikuti generasi salaf. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru. Istilah tersebut sudah digunakan sejak zaman Nabi SAW. Salaf tidaklah menunjukkan kepada satu golongan, tetapi salaf menunjuk kepada orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang benar. Karena umat ini sudah berpecah belah, dan yang selamat pemahamannya hanya satu. Rasulullah SAW bersabda, ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah, wa inna hadihil millata sataftariku ala thalathin wa sab'in, thintani wa sab'una fil nari, wa wahidatun fil jannati wahiyal jama'atu. Nabi bersabda, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya dalam neraka dan hanya satu golongan dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa hadis ini sahih dan masyhur. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang pertama, hadis nomor 203-204. Beliau mensahihkan hadis ini. Jadi hadis ini sahih yang menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak dari orang-orang sebelumnya. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Dan Nabi menyebutkan 72 masuk neraka. Hadis ini sahih. Nabi yang berkata demikian. 72 masuk neraka bukan perkataan ulama. Nabi SAW bersabda bahwa 72 dari umatku masuk neraka, kata Nabi. Satu yang masuk surga. Nabi yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka, kecuali satu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jadi Nabi yang menyebutkan bahwa 72 golongan itu semuanya neraka. Nabi yang mengatakan demikian. Dan satu yang selamat. Siapa yang selamat itu? Yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim. Jadi antum perhatikan di sini bahwa Nabi menyebutkan jalan selamat itu satu, yaitu orang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya kita wajib untuk mengikuti yang satu ini. Jadi orang mengikuti yang satu ini disebut dengan salafi atau salafiyin, karena mengikuti generasi yang pertama. Para ulama pernah ditanya tentang siapa salafi itu. Jadi istilah salafi ini sudah ada dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-16, Siyar Alamin Nubala yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaut itu jumlahnya 26 jilid. Di jilid yang ke-16 disebutkan tentang Imam Daraqutni. Imam Daraqutni ini seorang imam ahli hadis yang wafat tahun 385 Hijriah. Dia orang yang ahli tentang masalah penyakit-penyakit hadis. Kata Imam Adz-Dzahabi, dialah orang yang sangat benci kepada ilmu kalam. Beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat, bahkan dia seorang salafi. Jadi sudah ada istilah itu. Ini abad ketujuh. Abad ketujuh. Atau sebelumnya, Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah yang wafat tahun 449 Hijriah menggunakan istilah salaf dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Kitabnya namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Syekh Utsaimin rahimahullah yang wafat tahun 2001, beliau ditanya siapa yang dimaksud dengan salaf itu. Beliau menjelaskan, ahlu sunnah wa jamaah salaf sampai generasi akhir. Barang siapa yang berada di atas jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dialah seorang salafi. Dalam syarah akidah al-wasatiyah, di juz yang pertama. Al-lajna ad-da'ima, yang diketahui oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, yang wafat tahun 1420 Hijriah. Pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan salafiyah? Dan bagaimana pendapat antum tentang itu? Dijawab oleh Lajnah Da'imah yang ketuanya Syekh bin Bas waktu itu, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa tiga kurun pertama, semoga Allah meridhai mereka, yang disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, khairun nasi qarni thumma ladina yunahum thumma ladina nahum, sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kata Syekh bin Bas, sedangkan salafiyun adalah bentuk jamak dari salafi, sebuah nisbat kepada salaf. Dan maknanya telah dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya, dan mengamalkan keduanya. Maka dengan itu mereka disebut ahlu sunnah wa jamaah, wabillahi taufiq. Begitu juga Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ketika ditanya tentang apa yang dimaksud dengan salafiyah, beliau menjawabkan, salafiyah artinya berjalan di atas manhaj salaf, itu jalannya para sahabat, tabi'in, dan generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib menempuh manhaj ini. Kata Syekh Fauzan dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Jadi untuk merhatikan, dan disebutkan dalilnya oleh beliau. Saya enggak bacakan dalilnya, karena dalilnya nanti kita akan bacakan insyaAllah setelah ini. Jadi syiar bahwa salaf itu, yaitu menisbatkan dirinya kepada para sahabat. Dia tidak mencukupi dengan ahlu sunnah saja. Karena penyebutan ahlu sunnah sekarang ini banyak orang mengatakan ahlu sunnah. Di Indonesia ini banyak orang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita lihat dari prinsip akidahnya sudah beda dengan pemahaman salaf. Mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka mengajak orang untuk tawassul kepada orang-orang yang sudah mati. Bahkan mengajak orang kepada syirik, penyembahan kepada kubur. Kemudian mengajak orang kepada perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Jadi istilah ini ya, mereka menamakan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wa jamaah. Pada hakikatnya mereka adalah ahlul bid'ah. Jadi penamaan itu tidak benar. Jadi kalau dia mengatakan ahlu sunnah wa jamaah, dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, salah satu syiar ahlu sunnah wa jamaah, yaitu mengikuti salafus saleh dan meninggalkan segala perkara yang bid'ah yang diadakan dalam agama. Begitu juga dikatakan oleh Imam Abu Qasim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah. Beliau mengatakan demikian. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini penjelasan pengertian tentang salaf. Dan nama-nama lain dari salaf itu banyak, seperti Al-Jama'ah, Ahlu Sunnah wa Jama'ah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Jama'atul Muslimin, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ta'if Al-Mansurah, Ahlul Ittiba, Al-Ghuraba, dan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang kita akan bahas tentang hujjah atau dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Jadi kita mengikuti ini harus dengan dalil, dengan keterangan. Sebelum saya masuk kepada dalil bahwa manhaj salaf hujjah, saya sebutkan sedikit dulu tentang keutamaan salafus saleh. Jadi yang pertama definisi dari salaf itu, apa yang dimaksud dengan salaf dan salafi. Yang kedua, yaitu keutamaan salafus saleh. Jadi kita masuk yang kedua dulu, sebab supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan salaf itu, salafus saleh, dan keutamaannya. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang utama. Sahabat disebut oleh para ulama adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau begini, pendapat yang paling benar yang aku pegang bahwa sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang yang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar dalam menyertai beliau, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun yang tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk bersama beliau, dan yang tidak pernah melihat beliau karena suatu penghalang seperti orang buta, tetap dikatakan sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Kalau orang mengatakan bagaimana kalau umpamanya dia beriman kepada Nabi, kemudian dia murtad, terus dia beriman lagi, apakah masuk sahabat? Iya. Disebutkan oleh Al-Hafidz demikian dalam kitabnya An-Nukat ala Nuzhatin Nazar fi Tawdihi Nukhbatil Fikr. Jadi yang dikatakan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam, meskipun dia pernah murtad dan kembali masuk Islam seperti Ash'ath bin Qais, menurut pendapat yang kuat. Kata Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah SAW, maka ia terhitung sebagai sahabat. Artinya menyertai dalam keadaan iman. Iman ya. Orang-orang munafik enggak masuk sahabat meskipun bersama Rasulullah karena dia tidak beriman. Jadi yang dimaksud sahabat itu orang yang beriman kepada Rasulullah dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi kalau dia menunjukkan keislaman tapi hatinya benci kepada Islam seperti munafik, enggak masuk. Ya masuk. Sebab orang-orang Syiah mengatakan bahwa di antara sahabat ada munafik, kata orang Syiah. Kata orang-orang Syiah. Saya jelaskan bahwa sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Jadi munafik bukan sahabat. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lain kawan-kawannya, bukan sahabat. Karena Allah telah menyebutkan bahwa mereka tempatnya di kerak neraka. Fi dharkil asfali minan nar. Jadi sahabat ini adalah orang yang duduk bersama Rasulullah meskipun hanya sebentar. Dan keutamanya sangat besar para sahabat ini. Allah telah memuji mereka bahwa mereka sebagai syuhada ala nas, saksi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 143. Allah berfirman, وَقَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, dikatakan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwa sesungguhnya para sahabat tidak perlu kita bahas tentang keadaan mereka, tidak perlu kita periksa, karena sudah ijma' dari kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah bahwa para sahabat semuanya adil. Jadi kalau hadis itu sampai kepada kita, itu diperiksa oleh para ulama ahli hadis. Jadi Rasul bersabda, sabda Rasul sampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in terus begitu. Itu hadis yang sampaikan, rawi-rawinya semua diperiksa. Kecuali sahabat, sahabat enggak perlu diperiksa. Jadi hadis sampai kepada kita itu diperiksa oleh para ulama ahli hadis. Yang dimasukkan di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lainnya. Semua diperiksa. Jadi enggak gampang memasukkan hadis itu diperiksa. Jadi ulama mengetahui ini yang mana yang dhaif, yang mana yang sahih, yang mana yang palsu. Itu ketahuan semuanya. Semua diperiksa rawi-rawinya. Kecuali sahabat tidak diperiksa. Karena para ulama setelah sepakat as-sahabatu kulluhum udul, Semua sahabatlah orang yang adil. Makanya kita enggak boleh mencela mereka, enggak boleh mencaci maki mereka, tidak boleh sama sekali. Dan mereka lah sebaik-baik umat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Yang dimaksud umat yang terbaik, khairu ummah, itu para sahabat. Dan kaum muslimin sepeninggal mereka akan dikatakan sebaik-baik umat apabila kaum muslimin mengikuti para sahabat. Ayolah ikhwah azakumullah, bahwa kita tidak boleh mencela sahabat, tidak boleh. Caci maki atau menceritakan kejelekan sahabat, tidak boleh. Hanya orang-orang ahlul bidah saja yang menceritakan kejelekan sahabat. Mereka sudah meninggal. Enggak boleh kita caci maki. Kita menceritakan tentang kejadian yang terjadi antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, enggak boleh. Enggak boleh. Sudah berlalu mereka. Dan kita enggak akan ditanya oleh Allah tentang kejadian mereka. Kita enggak akan ditanya oleh Allah tentang keributan mereka, enggak akan ditanya oleh Allah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Dalam surah Al-Baqarah dua kali Allah sebutkan surah Al-Baqarah. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat-umat yang terdahulu. Sudah berlalu. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan. Wa lakum ma kasabtum, kalian mendapatkan apa yang kalian usahakan. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian enggak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Tentang apa yang mereka amalkan. Yang kita akan ditanya oleh Allah. Makanya enggak boleh kita menceritakan kejelekan atau lagi sampai mencaci maki sahabat, tidak boleh. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna lakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudadihim wala nasifa. Janganlah kamu mencaci maki sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangan Allah, jika seandainya salah seorang di antara kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka infak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua tapak tangan, dan tidak juga separohnya. Di sini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dan Ibnu Abi Asin dalam Kitab As-Sunnah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi para sahabat infak sepenuh dua tapak tangan berupa makanan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud. Ya. Bukan satu ton lagi ya, puluhan bahkan ratusan ton kita infak berupa emas. Besar kan infak itu, berupa emas. Ini belum bisa mencapai derajatnya sahabat. Sahabat infak makanan dua tapak tangan, kita infak puluhan ton emas atau ratusan ton emas, belum bisa mencapai derajat sahabat. Separohnya pun tidak, separohnya dia infak namanya satu tapak tangan berupa makanan. Dengan keikhlasannya mereka, dengan imannya mereka, dengan keyakinan mereka, ini lebih tinggi nilainya mereka daripada kita yang sekarang infak dengan puluhan ton emas. Yang mengatakan demikian Rasulullah. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Dan para sahabat sudah diridai oleh Allah SWT. Diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ikut dalam perang Badar, orang-orang yang ikut dalam penjajahan Hudaybiyah, tidak akan masuk neraka. Lan yadkhulan nara rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah. Nabi bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Jadi para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah para nabi. Dan tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi seperti mereka. Kata para ulama bahwa para sahabat sebaik-baik manusia sesudah para nabi. Yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi seperti mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi umat ini. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkataan yang benar dijelaskan oleh para ulama. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, apabila ada orang menyebut tentang perselisihan yang terjadi kalangan para sahabat, kewajiban kita untuk diam. Sebab Syiah, Khawarij selalu mengangkat-ngangkat perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Sudah berlalu mereka. Kewajiban kita diam dan mendoakan mereka. Makanya Nabi bersabda, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku, wa idza dzukira an-nujumu fa amsiku, wa idza dzukira al-qadaru fa amsiku." Apabila disebutkan sahabatku, maka diamlah kalian. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka diamlah kalian. Dan apabila disebutkan tentang qadar, maka diamlah kalian. Hadis ini hasan, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dan Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-11. Jadi disebutkan tentang para sahabat, perselisihan mereka, kita diam. Yang kita bicarakan. Dan kewajiban kita mendoakan mereka sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Pernah Sa'ad bin Abi Waqqas berkata begini, manusia itu ada 3 tingkatan manusia. 2 tingkatan telah berlalu. Dan tinggal 1 tingkatan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 orang sahabat masuk surga, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, manusia ada 3 tingkatan. 2 tingkatan telah berlalu, tinggal 1 tingkatan. Dan jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang tersisa itu. Kemudian beliau bacakan ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin alladzi ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah. Sampai akhir. Harta rampasan itu untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung mereka dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridhaannya. Saat berkata, mereka inilah muhajirin. Dan tingkatannya sudah berlalu. Kemudian beliau baca lagi ayat yang selanjutnya, ayat Al-Hasyr ayat 9. Waladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qabli yuhibbuna man haajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri. Meskipun mereka juga lah orang-orang yang memerlukan. Dan barang siapa yang terpelihara dirinya dari kebakhilan, maka adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang beruntung. Saat berkata, radhiyallahu an, mereka lah kaum Ansar. Dan tingkatan ini telah berlalu. Muhajirin telah meninggal. Ansar telah meninggal. Kemudian beliau membaca ayat sesudahnya, ayat 10. Surah 59 ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sudah mereka sesudah muhajirin dan ansar. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Saat berkata, dua tingkatan ini telah berlalu dan masih tersisa satu tingkatan. Dan jadilah kalian terbaik dari tingkatan yang tersisa, yaitu memohonkan ampun untuk mereka. Akhbar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jama'ah, disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Musadrak, dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Jadi kita menjadi generasi apa tingkatan yang ketiga, yaitu mendoakan para sahabat dan tabi'in. Tidak boleh mencela mereka, tidak boleh mencaci maki mereka. Dan untuk perhatikan lagi bahwa ibadahnya para sahabat sesaat bersama Rasulullah lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Umar, la tasubbu ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum arba'ina sanatan. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada ibadah seseorang dari kalian selama 40 tahun. Riwayat ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Jadi ibadahnya sahabat sesaat itu lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Makanya enggak boleh kita mencaci maki para sahabat. Dan kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, maka adalah orang yang zindiq. Zindiq itu orang munafik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW fa'alam annahu zindiq, wa dzalika anna Rasulullah SAW indana haqqun wal Qur'anu haqqun wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'ana was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilul kitab was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Apabila engkau melihat seseorang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dialah orang yang zindiq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah sallam adalah hak, benar. Al-Qur'an itu adalah hak, benar. Dan para sahabatlah yang menyampaikan Al-Qur'an kepada kita. Mereka hendak mencela kesaksian kita agar dapat membatalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Padahal celaan itu adalah pantas buat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang zindiq, orang-orang munafik. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah. Jadi ini dalil-dalil saya sebutkan dulu supaya kita tidak terpengaruh dengan orang-orang Syiah atau orang-orang yang membenci para sahabat. Mereka mencela para sahabat. Dan kita enggak boleh mencela karena hukumannya besar, dosa besar. Min kaba'ir dzunub bagi orang mencaci maki sahabat. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu dalil-dalil bahwa mana salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti. Dan kita perlu penjelasan atau dalil. Saya sebutkan dalam buku ini ya 60 dalil tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat. Saya akan bawakan 4 atau 5 dalil supaya kita yakin, karena banyak orang-orang yang kadang-kadang membuat syak, membuat ragu kita. Kita sudah jelas mengikuti Quran Sunnah menurut pemahaman salaf, mulai ada orang-orang yang meragukan. Kan salaf juga bisa salah, bisa keliru. Apa salaf aja yang benar, yang lain juga, golongan yang lain juga benar. Terus dibikin syak. Dan setan tidak akan senang. Kita mengikuti kebenaran, setan tidak akan senang. Orang kafir tidak akan senang. Ahlul bid'ah tidak akan senang. Ahlul syirik tidak akan senang kalau kita mengikuti jalan yang benar. Makanya kita harus tahu dalilnya. Saya akan sebutkan beberapa dalil aja. Dari sekian banyak dalil, saya akan sebutkan beberapa dalil yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Anda melihat ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Al-Baqarah ayat 137. Itu ada Al-Quran terjemahan, kalau mau lihat itu bisa dipakai itu Quran terjemahan di atas itu. Itu Quran terjemahan bisa dimanfaatkan. Jadi kita lihat dalil. Kita daurah ini betul-betul harus betul-betul berbeda dengan pengajian yang biasa. Kita lihat dalilnya, kita catat supaya kita bisa memberikan hujah kepada keluarga kita dan juga kepada kaum muslimin. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 137, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq." Fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk Dan jika mereka berpaling, sungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 137. Melalui ayat ini Allah menjadikan imannya para sahabat, imannya para sahabat Nabi, sebagai timbangan, tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi SAW, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah, petunjuk yang mutlak dan sempurna. Jika mereka ahlul kitab berpaling, tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh dalam perpecahan, perselisihan, dan kesesatan yang jauh. Memohon hidayah dan imanlah sebesar-besar kewajiban. Menjauhkan perselisihan dan kesesatanlah wajib. Jadi mengikuti manhaj para sahabat Rasul radhiyallahu anhum adalah kewajiban yang paling wajib. Min aujabil wajibat. Dari ayat ini, bahwa mengikuti para sahabat adalah termasuk kewajiban yang paling wajib. Jadi mengikuti para sahabat dalam imanlah sebagai wadah untuk mendapatkan petunjuk. Terpelihara dari kesesatan dan perpecahan. Dan mengikuti mereka, yang dimaksud mengikuti mereka dalam akidah, perkataan, perbuatan, dan manhaj mereka. Kita wajib mengikuti mereka karena ini termasuk kategori iman bagi orang yang mengikuti manhaj salaf. Memohon petunjuk dan hidayah dan imanlah sebesar-besar kewajiban. Menjauhkan perpecahan dan kesesatan termasuk kewajiban. Maka ayat ini menunjukkan mengikuti para sahabatlah suatu kewajiban. Ini penjelasan dalam kitab Basair Dawi Syarab Bisharah Marwiyati Manhajis Salaf. Kemudian ayat selanjutnya, itu yang pertama, antum lihat surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dalam surah An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menyebutkan bahwa jalan orang-orang mukmin, maksudnya jalannya para sahabat, karena yang pertama kali berimanlah mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin, itu jalannya para sahabat, sebagai sebab seseorang akan terjatuh dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin lah pada ayat ini yaitu keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu, karena ketika turunnya ayat ini tidak ada orang beriman kecuali para sahabat. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan juga orang-orang beriman yaitu para sahabat. Jadi orang-orang mukmin ketika itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak ada yang lain. Ayat ini surah An-Nisa ayat 115 menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi menuju keridhaan Allah dan keberuntungan mendapatkan surga itu adalah dengan mengikuti jalannya mereka. Mengikuti jalannya para sahabat. Selanjutnya, ayat selanjutnya dalam surah Al-An'am ayat 153. Kemudian surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Khatta lana Rasulullah SAW khattan bi yadihi tsumma qala, hadza sabilullahi mustaqiman wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi." ثم قال هذه سبل متفرقة ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رسول الله صلى الله عليه وسلم kata Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, dibuat garis yang lurus. Kemudian Nabi mengatakan, ini jalan Allah. Kemudian dibuat garis kanan kirinya. Dia bersabda, ini jalan-jalan yang mencerai-beraikan. Jalan-jalan yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surah An-Nam 153 ini, dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku ini. Maka ikutilah jalanku ini. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi jalan itu hanya satu. Jadi Nabi menggaris satu jalan. Digaris satu jalan yang lurus oleh Nabi. Kemudian di kanan kiri garis ini ada beberapa garis. Nabi menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus. Kemudian kata Nabi, hadhihi subulun mutafarriqatun ma min sabirin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ini jalan-jalan yang bercerai-berai. Setiap jalan ini adalah ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ini menunjukkan bahwa jalan yang selamat hanya satu yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Selain itu, jalan-jalan firqa-firqa yang sesat dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Kata beliau begini, apabila orang yang berakal menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, memperhatikan permisalan ini dalam hadis ini, dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah yaitu Syiah, serta Ahli Kalam yang mendekati Ahlu Sunnah seperti Karamiyah, Kullabi, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahlul hadis. Dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar. Niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini. Jadi, orang yang berakal akan mengatakan ini yang dimaksud oleh Nabi dalam permisalan ini. Yang diumpamakan oleh Rasulullah, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam kitab Naqdul Mantiq halaman 49. Jadi semua firqah mengaku dia jalan yang benar. Dan mereka sudah menyimpang. Hanya satu yang selamat. Yaitu orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi mengikuti Rasulullah dalam akidah, dalam ibadah, akhlak, muamalah, dakwah dan yang lainnya. Selanjutnya, dalil yang lain. Antum lihat dalam surah Rum ayat 31-32. Allah berfirman dalam surah Rum ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di dalam ayat ini Allah berfirman, jangan kamu menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya, jadilah kalian orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi, kita jangan jadi orang musyrik, tapi kita harus berusaha untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Kemudian disebutkan oleh Allah di sini, siapa orang-orang musyrik itu yang mempersekutukan Allah? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Siapa mereka itu? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maksudnya janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagian lainnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Kata Ibnu Katsir, anda perhatikan perkataan Ibnu Katsir ini. Dan umat ini pun, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat kecuali satu golongan. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang yang berpegang teguh kepada dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta manhaj generasi awal dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab yang Mustadrak, bahwasannya beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya saat ini. Ini antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Yang saya pakai tafsirnya Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama di juz yang ke-6. Jadi Al-Habib Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa jangan kita menjadi orang-orang musyrik, yaitu yang mereka memecah belah golongan. Mereka menjadi bergolong-golongan dan kita jangan mengikuti mereka. Jadi umat ini pun berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang selamat. Yaitu yang diikuti, yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini penjelasan para ulama, bukan penjelasan saya. Ulama menjelaskan demikian. Jadi yang selamat itu dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Sekarang kita lanjutkan surah Al-Jumu'ah ayat 2. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus kepada kamu dan dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, kepada kaum yang ummi buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah dijelaskan dalam kitab Al-Bayyinatus Salafiyyah ala anna aqwal as-sahabah hujjatun syar'iyyah. Dijelaskan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendidik dan mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah kepada umat ini. Dan hal ini termasuk sebesar-besar tujuan dari kerasulan dan kenabian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hanya kepada para sahabat. Yang Rasul ajarkan Islam ini kepada para sahabat. Adapun orang-orang yang setelah mereka mendapatkan ilmu dari jalannya para sahabat. Cukuplah Nabi SAW mengajarkan Quran dengan nas dan maknanya, kaedah dan ketentuannya, sebagaimana beliau mengajarkan sunnah kepada mereka dengan sebaik-baik pengajaran. Dan tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Artinya tidak ada seorang pun yang ikut menimba ilmu dari Rasulullah, melainkan hanya para sahabat. maka tidak ada seorang pun yang menyamai para sahabat dalam ilmu dan pemahamannya. Orang yang belajar berhadapan langsung dengan Rasulullah tidak sama seperti orang yang belajar dari selain beliau. Sebab tidak ada seorang pun yang menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan dan mengajarkan Islam. Sesungguhnya orang yang paling utama untuk kita ikuti adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Maka wajib bagi kita mengikuti dan mengutamakan mereka ketika terjadi perpecahan, perbedaan pendapat, dan perbedaan hukum. Anda perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Tabi'in belum ada waktu itu. Tabi'ut tabi'in belum ada. Imam-imam belum ada. Belum ada. Yang ada waktu Rasulullah mengajarkan Islam ini para sahabat. Dan di muka bumi tidak ada orang yang menyamai Rasulullah. Orang yang paling baik mengajarkan Islam ya Rasulullah. Yang paling jelas menjelaskan Quran dan Sunnah ya Rasulullah. Karena itu muridnya adalah orang yang paling baik tentang pemahaman dan ilmunya. Ini anda perhatikan kalau kita ajak mereka untuk berpikir, orang-orang yang masih menentang dakwah yang hak ini, dakwah salaf ini. Kita ajak berpikir, Rasulullah mengajarkan generasi yang terbaik umat ini para sahabat. Di muka bumi enggak ada orang yang bisa menyamai Rasulullah. Dalam mengajarkan Islam ini yang paling sempurna pengajaran, yang paling baik dalam berdakwah, paling paham tentang Quran dan Sunnah dalam mengajarkannya Rasulullah. Karena itu muridnya para sahabat orang yang paling dalam ilmunya. Langsung belajar dengan Rasulullah. Paling dalam pemahamannya, paling selamat hatinya, paling selamat manhajnya para sahabat. Karena itu yang kita wajib ikuti siapa? Yaitu orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya, itu para sahabat. Kita timba dengan akal kita juga benar. Kita wajib mengikuti orang yang paling selamat, mengikuti orang yang paling faham tentang Quran dan Sunnah. Kita mengikuti orang yang paling baik akhlaknya. Kita mengikuti orang yang melaksanakan Islam dengan sempurna, para sahabat. Maka Nabi menyebutkan tentang para sahabat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang pemahamannya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, tentang semuanya. Sebaik-baik manusia para sahabat. Maka kita wajib mengikuti mereka. Nas dalil yang jelas ini. Bahwa Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat. Orang yang paling paham tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Maka kita wajib mengikuti mereka. Selanjutnya, kita lihat lagi. Jadi banyak dalilnya, saya pilihkan beberapa dalil. Kita bawakan hadis sudah saya bawakan tadi, yaitu hadis setelah tarik ummati. Adapun hadis Irbad bin Sariyah nanti kita akan bahas dari buku wasiat perpisahan khusus tentang itu. Saya ambil penjelasan Ibnu Mas'ud. Ya, ketika Ibnu Mas'ud dikabarkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dia datang ke rumahnya Ibnu Mas'ud menunggu. Ibnu Mas'ud seorang ulama dari sahabat dan dijamin dengan surga. Kata Ibnu Mas'ud ketika keluar dari rumahnya bersama Abu Musa, kata Abu Musa, wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku melihat di masjid satu perkara yang aku ingkari, tapi aku tidak berpendapat kecuali menunggu pendapat engkau. Hatinya gak bisa terima ada orang mengadakan zikir berjamaah di masjid. Abu Musa mengingkari hatinya, tapi tidak mau berfatwa. Nunggu siapa? Nunggu orang yang lebih alim. Saya nunggu pendapat engkau. Dan kau akan lihat, kata Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian, apa yang kau lihat, kata Ibnu Mas'ud. Aku melihat di masjid satu kaum duduk melingkar, menunggu sholat. Pada setiap lingkaran ada seorang. Di tangan mereka ada batu kerikil, biji tasbih. Lalu ia berkata, bertakbirlah 100. Maka mereka pun bertakbir 100. Bertahlillah 100. Ucapkanlah ilallah 100. Mereka ucapkan 100. Kemudian bertasbihlah 100, mereka mengucapkan subhanallah 100. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, apa yang engkau katakan kepada mereka? Engkau lihat orang bikin halaqah, halaqah zikir itu berjamaah, apa yang engkau katakan? Dijawab oleh Abu Musa, aku tidak mengatakan sesuatu pun kepada mereka karena menunggu pendapatmu. Perhatikan nih adabnya para sahabat. Dia gak mau berfatwa, nunggu yang lebih alim. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, mengapa engkau tidak suruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka? Dan engkau jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan. Kemudian beliau beranjak dan kami pun beranjak bersamanya. Hingga ketika beliau telah mendatangi salah satu halaqah tersebut, lalu berdiri di hadapan mereka dan berkata, perbuatan apakah yang sedang kalian lakukan? Mereka jawab, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya, Ibnu Mas'ud, yaitu Abu Abdurrahman, dengan kerikil ini kami menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun juga. Kemudian, Ibnu Mas'ud mengatakan begini, waihakum ya ummata Muhammadin ma asra' halakatukum haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabatu lam tabla wa aniyatu lam tuqsar wa ladhi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad awa muftatihu baba dalalah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, celaka kalian, celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Para sahabat Nabi masih banyak dan pakaiannya belum usang dan bejana-bejananya belum pecah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka bahwa kalian berada di atas agama yang lebih lurus dari agamanya Muhammad? Ataukah kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Anda perhatikan Ibnu Mas'ud, seorang ulama dari kalangan sahabat, menjadikan sahabat sebagai hujah. Dikatakan, wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian binasa. Para sahabat masih ada. Kenapa kalian gak ikuti sahabat? Jadi hujahnya sahabat. Mereka masih banyak, pakaiannya belum usang. Artinya mereka masih sehat, belum banyak yang meninggal. Ada sebagian meninggal, masih ada sebagian lagi. Begitu juga bejananya masih ada. Demi yang diriku di tangan Allah, apakah kalian ini lebih lurus dari para sahabat? Karena kalian mengajarkan sesuatu yang baru, yang sahabat gak pernah kerjakan. Bikin halaqah zikir, zikir berjamaah, sahabat gak ada yang melakukan. Apakah kalian lebih mendapat petunjuk dari sahabat? Atau kalian membuka pintu kesesatan? Mereka jawab. Dijawablah mereka. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan tidak lain melainkan kebaikan. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Wa kam mim muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin kepada kebaikan, dia tidak dapat kebaikan itu. Sungguh Rasulullah SAW memberitahukan kepada kalian, Rasulullah memberitahukan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Demi Allah, aku tidak mengetahui, mungkin sebagian mereka lah dari kalangan kalian. Kemudian beliau berpaling dari mereka, lalu Amr bin Salamah berkata, kami melihat sebagian besar orang yang membuat halaqah itu pada perang Nahrawan memerangi kami bersama Khawarij. Riwayat ini sahih dari Imam Darimi dalam sunannya di juz yang pertama. Jadi kata Amr bin Salamah bahwa awalnya bid'ah yang mereka lakukan kecil dengan bijian tasbih, zikir berjamaah, lama-kelamaan jadi besar. Mereka mengikuti Khawarij. Khawarij ini hafal Quran. Hafal Quran. Dan rajin sholat malam, rajin puasa. Tapi Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Kemudian mereka bagaimana? Memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi kaum muslimin. Jadi awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar. Ya, di sini anda perhatikan bahwa pemahaman para sahabat sebagai hujah. Satu lagi. Penjelasan ini masih banyak, tapi saya cukupkan dulu. Nanti setelah itu kita buka tanya jawab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada kaum Khawarij. Khawarij ini satu kelompok yang dia memisahkan diri dari khilafah Ali bin Abi Thalib. Dia mengelompok sendiri 6.000 orang dan dia mengatakan bahwa hukum itu milik Allah. Mereka menuntut agar Ali menuntut orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Dan mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali mengatakan, kita tunggu mereka. Dan mereka pasti akan menyerang kita. Karena Nabi sudah menyebutkan, nanti Khawar itu akan menyerang kalian. Nabi sudah ramalkan demikian dalam hadisnya. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tunggu dan mereka akan menyerang kita. Nah waktu itu Ali tidak langsung menunggu untuk memerangi mereka. Dikirim orang. Yang dikirim siapa? Ibnu Abbas. Untuk menasihati mereka supaya mereka taubat. Karena pemahaman mereka salah, menyimpang pemahaman mereka. Ibnu Abbas mengajak mereka dialog. Kenapa mereka memisahkan diri dari Ibnu Abi Thalib? Yaitu di antaranya dari sekian banyak dialog itu, Ibnu Abbas mengatakan begini, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum minhum ahadun wa min indi ibni ammi Rasulullah sallam wa alaihim nuzil al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilihi." Kata Ali bin Abi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah sallam, sedang tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Tidak ada sahabat, seorang sahabat dia ada yang ikut dengan Khawarij, tidak ada. Dan aku datang dari pihak anak paman, yaitu keponakan Rasulullah sallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kepada mereka lah Al-Quran diturunkan, dan mereka lah orang yang mengetahui tentang tafsirnya. Al-Quran turun kepada mereka, dan mereka tahu tentang tafsirnya. Ini riwayatnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, At-Tabran dalam Mujamul Kabir, dan Hakim dalam Mustadrak. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam musnad Imam Ahmad. Perkataan ini, perkataan Ibnu Abbas ini mengandung beberapa faedah. Faedah yang pertama, yaitu penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahlul bid'ah. Tidak ada. Ini faedah yang pertama dari perkataan ini. Tidak ada seorang sahabat pun bersama ahlul bid'ah. Yang kedua, bahwa setiap firqah, setiap golongan, setiap mazhab yang menyimpang, tidak ada seorang sahabat pun dalamnya. Ya, setiap golongan, setiap firqah, setiap mazhab, tidak ada seorang pun sahabat yang bersama mereka. Jadi firqah, golongan, dan mazhab yang menyimpang, tidak ada sahabat di situ. Yang ketiga, bahwa berpihak kepada para sahabat, berpegang teguh pada jalan mereka, merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Jadi berpegang teguh pada jalan mereka, jalan sahabat, merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Yang keempat, faedah yang keempat, setiap orang yang berhujah dengan pemahaman para sahabat, setiap orang itu harus berhujah dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka adalah jalan selamat. Yang kelima, sahabatlah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran. Karena mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Jadi mereka adalah orang yang paling tahu tentang tafsir Quran. Mereka yang paling faham tentang tafsir Quran daripada orang lain. Kemudian yang keenam, sesungguhnya ahlul bid'ah adalah orang yang menyempal dari jamaah yang benar. Jadi Khawarij ini ahlul bid'ah, dia menyempal dari pemahaman para sahabat. Dan masih banyak lagi, ini penjelasan dari sahabat. Kalau penjelasan tabi'in banyak, diantaranya perkataan Imam Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Kata Imam Al-Auza'i, seorang tabi'in, dalam kau berpegang kepada asar salafus saleh. Jadi kita harus berpegang teguh kepada asar salafus saleh meskipun orang menolak dakwah kita. dan jauhkan dirimu dari pendapat-pendapat orang meskipun dihiasi dengan perkataan yang indah. Jadi kita harus berpegang dengan jejak salafus saleh. Begitu juga perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah SAW wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad, prinsip ahlu sunnah lah berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mengikuti jejak mereka, meninggalkan setiap bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu diantaranya dari sekian banyak penjelasan para ulama. Saya bawakan di sini 64 keterangan tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Kalau ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan, antum tanyakan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau mau tanya silakan. Usahakan yang berkaitan dengan materi dulu, nanti baru yang lain, insyaallah. Silakan yang bertanya. Ya, oke. Mereka dalam sudah catatan yang artinya mereka senang kepada kuda jantan itu karena cepat untuk berlari dan juga untuk dipakai perang. Ya. Pasir dari ayat Al-Quran tapi ana lupa ayatnya dan suratnya, tapi kira-kira yang ayatnya tidak usah minta maaf, sesungguhnya kamu hanya beroleh-oleh saja dan karena kamu kafir setelah beriman dan Allah tidak menerima taubat. Ini gimana? Oh, itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, jadi orang munafik itu mereka memperolok-olok Nabi, mengejek Nabi dan sahabatnya, sehingga Allah menyebutkan kalian sudah kafir, kalian beriman. Jadi katakan bahwa para sahabat itu orang yang buncit perutnya, gendut perutnya, yang hanya makan aja, kata mereka. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 65. Dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Seandainya kalian bertanya kepada mereka, mereka berkata, kami ini hanya bermain-main, bersendau gurau saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? Janganlah kalian beralasan, sesungguhnya kalian telah kafir, sudah kalian beriman. Kalau kami maafkan sebagian dari kalian, kami akan azab sebagian yang lain, karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Berkaitan dengan orang-orang munafik ini. Nah, kita tidak boleh mengejek-ngejek pemahaman yang hak, ini juga tidak boleh. mengejek salafus saleh, istihza, tidak boleh. Yang mana yang hak, yang wajib kita terima, wajib kita laksanakan. Kalau ada individu orang yang kemudian salah dalam melaksanakan Islam atau keliru, wajar sebagai manusia, enggak ada yang sempurna. Tapi tidak boleh mengejek pemahaman yang hak ini, karena yang memerintahkan untuk mengikuti pemahaman ini Allah. Yang memerintahkan untuk mengikuti pemahaman yang hak ini yaitu Rasulullah SAW. Maka saya sering sampaikan kepada beberapa tokoh yang mengingkari pemahaman yang hak ini, saya katakan kepada mereka, kalau antum beriman kepada Al-Quran, dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita. Maka saya tadi sebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Begitu juga hadis Nabi. Jadi bukan satu pemahaman yang baru, kita wajib mengikuti pemahaman yang hak ini. Kalau antum beriman kepada Al-Quran, ya antum juga beriman tentang wajibnya mengikuti pemahaman ini. Karena yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau semua ada seorang itu yang mengatakan bahwa salaf itu sesat. Ya. Saya pernah mendengarkan itu. Semua saya lontarkan dengan ayat tersebut juga. Tidak, artinya dia mengatakan seperti itu karena kebodohan. Karena kejahilan. Enggak usah kita balas. Kita katakan bahwa perkataan itu berbahaya untuk antum. Karena antum belum tahu. Yang menyuruh untuk mengikuti pemahaman ini Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam mujtahidin, semua imam madhab, imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengikuti imam salaf. Jadi akidah imam yang empat itu disebutlah para ulama akidah salaf. Mereka mengikuti. Tapi dalam masalah fikih mereka berbeda pendapat. Wajar, tidak ada masalah. Gitu. Jadi kalau ada yang mencela, mencaci maki, apa manfaatnya? Enggak ada manfaat. Kalau antum belum tahu, antum pelajari dulu. Jadi jangan mencela. Karena bahaya. Istihza itu dengan agama itu sangat berbahaya. Memperolok-olok, mengejek atau mencela agama ini sangat berbahaya untuk orang itu. Makanya firqo-firqo yang sesat itu mereka adalah orang-orang yang paling menderita di dunia ini mereka. Hatinya enggak akan tenang. Orang yang mengikuti pemahaman yang sesat itu enggak akan tenang hatinya dalam hidup ini. Dan orang yang mencela itu punya akibat yang jelek di dunia dan juga nanti di akhirat. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun, celaka kata Allah. Orang yang suka mencela dan menghina. Yang lain, silakan. Silakan. Mungkin salah satu contoh misalkan seperti ini. Rasulullah senang menggunakan siwak. Mungkin ada orang lain yang bilangnya yang berkata, ah itu kan zamannya Rasulullah belum ada sikat gigi. Apa itu termasuk juga kata-kata olokan? Iya. Tentang masalah siwak itu tetap dianjurkan oleh Rasulullah. Meskipun sekarang sudah ada sikat gigi, tetap siwak itu lebih utama daripada sikat gigi. Dalam artian, kita disunnahkan bersiwak ketika kita wudu dan kita disunnahkan bersiwak ketika kita akan sholat. Itu Nabi selalu bersiwak. Dan setiap perbuatan Nabi itu manfaat. Tidak ada satupun perbuatan Nabi yang sia-sia, tidak ada. Semua perbuatan Nabi bermanfaat. Dan Nabi contohkan yang bermanfaat buat umat ini. Ya enggak boleh orang kemudian mencela kalau zaman Nabi karena tidak ada sikat gigi, Nabi pakai siwak. Tetap hatta sekarang sudah ada sikat gigi pun siwak tetap disunnahkan. Ya kita mau gosok gigi di waktu pagi atau di waktu malam enggak ada masalah. Tapi siwak tetap disunnahkan ketika kita akan wudu dan ketika kita akan sholat. Ketika kita wudu dan sholat disunnahkan siwak. Tetap sunnah. Dan manfaatnya besar siwak itu. Allah menganjurkan untuk bersiwak dan Allah redha kepada orang yang bersiwak. Makanya enggak boleh jadi diolok-olok, enggak boleh. Dia tidak mau pakai siwak, tidak ada masalah. Dia belum sanggup karena belum mengikuti sunnah. Enggak ada masalah, tapi jangan mencela orang yang pakai. Karena itu hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Yang lain. Dan kita menghadapi orang-orang yang mencela itu, jangan langsung menghukumi. Itu perhatikan. Jangan langsung menghukumi orang itu sesat, atau orang itu ahli bid'ah. Kita menghukumi karena mereka jahil, tidak tahu. Sikap kita harus lapang dada. Kepada orang-orang yang mencela, jangan menghukumi. Dia menghukumi kita enggak ada masalah, tapi kita yang menghukumi mereka. Jadi orang mencela atau mencaci maki kita sabar aja, karena mereka jahil. karena mereka bodoh. Anda melihat bagaimana Imam Ahmad menghadapi celaan orang sabar, begitu juga Imam Syekhul Islam Taimiyah ketika menghadapi tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Sampai Syekhul mengatakan, kalau perkataan kalian ini saya yang ucapkan, saya sudah kafir keluar dari Islam. Tapi kalian orang-orang yang jahil tentang Islam. Dianggap jahil, bodoh. Jadi enggak langsung menghukumi pada orang itu. Jadi kita lebih bagus kita bersabar. Jangan mengatakan, oh, kamu sesat. Dia mengatakan kita sesat, kita balik lagi. Kamu sesat, jangan. Kita doakan, mudah Allah memberikan hidayah kepada kamu. Mudah Allah menunjukkan kamu. Belajarlah lagi. Insya Allah nanti kamu akan tahu. Jadi seperti itu. Karena umumnya orang karena tidak tahu, jahil tentang Islam ini. Yang lain, silakan. Mungkin dari akhwat ada yang mau tanya. Baru datang nanya. Oh, benar boleh. Enak benar baru datang nanya. Iya, fadhal. Tentang pandangan yang mengatakan bahwa kenapa sahabat itu mengaku dirinya benar. Itu adalah suatu sikap yang pembohong. Dan sikap yang pembohong itu pertama kali dilakukan oleh iblis. Apakah kamu akan mengikuti mereka? Iya. Ya, kamu mengira sekutu-sekutu yang lain itu sesat, kamu sendiri yang benar. Yeah. Ya, bagaimana kita ya menjelaskan kepada mereka? Iya. Yeah. Mereka itu mengerti. Iya. Yeah. Menjelaskan seperti yang tadi saya jelaskan dari hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang mengatakan terpecah 73 golongan, semuanya sesat dan masuk neraka. Siapa yang mengatakan? Nabi. Satu yang selamat. Yang mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Jadi jelaskan kepada mereka, bukan saya mengatakan itu sesat. Nabi menjelaskan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang pertama jelaskan kepada mereka. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim wajib mengikuti kebenaran. Dan kebenaran itu menurut Quran dan Sunnah satu. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Dan kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Dan Nabi menyebutkan bahwa jalan menuju Allah yang satu tadi sudah saya sebutkan. Wa ana hadza shiratun mustaqimin fattabi'u. Satu jalan yang selamat itu. Yang mengatakan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah satu yang selamat. Selain itu jalan-jalan lain terpecah belah. Maka kita berpegang kepada kebenaran yang Nabi katakan. Bukan kepada tokoh, bukan perkataan antum, bukan perkataan yang lain. Yang saya pegang perkataan Nabi. Satu yang selamat dan ini yang benar. Yang ketiga, kita disuruh untuk fanatik kepada kebenaran. Bukan berbangga kepada kebenaran. Kita fanatik dan harus mengikuti yang benar ini. Kita tahu yang benar, kita tahu yang salah. Kita mengatakan kepada orang, silakan pilih aja. Mau yang benar boleh, yang salah boleh. Nggak masuk akal. Kalau antum orang yang waras, ini jalan yang selamat, ini jalan yang sesat. Antum pilih yang mana? Yang selamat jelas. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang berbengkok. Pilih jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Jadi jelaskan, diajak mereka untuk berpikir. Kemudian yang keempat, ketika antum mengatakan bahwa kita yang mengikuti pemahaman yang hak ini sombong, dari mana antum tahu? Kesombongan tempatnya di hati. Dan kesombongan menurut Al-Quran, menurut Sunnah, batarul haq wa gomtun nas. Nabi memberikan definisi sombong, ta'rif, definisi sombong, kata Nabi apa? Al-kibru batarul haq wa gomtun nas. Bahwa kibir itu, sombong itu, menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Nah, antum sekarang saya sampaikan dalil Quran dan Sunnah. Antum tolak. Yang berhak dikatakan sombong siapa? Ya, sombong menurut Nabi, bukan menurut kita. Nabi mengatakan, menolak kebenaran, melecehkan manusia. Jadi kita tidak melecehkan orang. Kita mengikuti penjelasan para ulama dari dasar Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik. Kalau mereka menolak, gak mau ikut, gak ada masalah. Jadi kita mengajak orang, mengatakan bahwa ini perintah Allah wajib yang kita harus ikuti. Mereka gak mau, gak ada masalah. Jadi Anda perhatikan bahwa kita mengajak dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut. Kita ajak mereka. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Mereka enggak mau ikut, enggak ada masalah. Quran Allah SWT menyebutkan, anda perhatikan, Allah menyebutkan kepada semua umat dengan kata-kata, siapa yang mau iman silakan, mau kufur silakan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau iman silakan, mau kufur silakan. Kita begitu juga mau ngajak orang ini kepada kebenaran, mereka mau ikut alhamdulillah. Mereka enggak mau ikut enggak ada masalah. Jadi kita seperti itu. Cuma tetap kita karena sayang kepada teman kita, saudara kita, kita ingin mereka selamat. Maka kita jelaskan dengan buku, dengan kitab. Makanya yang paling baik itu jelaskan dengan buku. Berikan buku, baca dulu antum. Antum jangan nolak dulu, ini baca dulu. Sampai antum paham. Mungkin sekarang belum paham. Sepekan, sebulan, dua bulan. Insya Allah mereka akan paham. Jadi kita jangan sampai kesal atau sakit hati dengan orang-orang yang gak mau ikut dakwah ini. Kita sampaikan kebenaran ini. Mereka mau ikut, alhamdulillah enggak, sudah. Cuma diingatkan kepada mereka, jangan mencela, jangan mencaci maki. Karena enggak ada manfaatnya. Kita pun kepada mereka, kita enggak memperolok-olok, tidak. Kita jelaskan ini jalan yang hak. Ini jalan yang sesat. Nabi seperti itu menjelaskan kepada para sahabat. Wallahu a'lam. Yang lain. Ya, silakan. Jadi kita ketahui bahwa di Al-Quran sendiri kita dilarang bersyubhat dengan orang kafir. Sementara kita di lingkungan kerja ini sehari-hari kita bersyubhat dengan orang-orang kafir itu sendiri. Nah, bagaimana hukumnya bagi kita sebagai orang muslim? Ya, secara tidak langsung kita sedang bersyubhat dengan orang kafir itu sendiri. Maksudnya bersyubhat itu apa maksudnya? Bermuamalah. Ya. Bermuamalah dengan orang kafir boleh. Jual beli, dagang, kerja dengan orang kafir secara hukum syar'i boleh. Yang enggak boleh kita ada wala kepada mereka, ada loyalitas kepada mereka, setia kepada mereka, cinta kepada mereka tidak boleh. Karena orang yang beriman tidak boleh cinta kepada orang kafir selama-lamanya. Meskipun saudara mereka sendiri, meskipun bapak mereka sendiri enggak boleh rasa cinta. Jadi nanti ada pembahasan namanya al-wala wal-bara. Dulu pernah saya bahas juga di daurah ini tentang al-wala wal-bara, tentang loyalitas dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Muamalah boleh. Cuma nanti permasalahan yang berkaitan dengan kita tinggal negeri kafir itu dipermasalahkan oleh para ulama. Gitu. Kalau cinta kepada mereka enggak boleh. Muamalah jual beli, Nabi juga berjual beli dengan orang-orang munafik. Nabi jual beli dengan orang-orang Yahudi, Nabi jual beli dengan orang-orang Nasrani, para sahabat demikian juga. Boleh. Gitu. Cuma tetap kita jaga iman kita, jaga agama kita, jangan sampai kita terpengaruh. Mencintai mereka tidak boleh. Nas Al-Quran, kalau anda mau catat ayatnya, dalam surah Al-Mujadalah, surah 58, ayat 22. Tentang tidak bolehnya kita mencintai orang-orang kafir. Supaya anda ingat itu. Ini kaidah dan ini prinsip dalam Islam. Anda melihat dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ayat 22. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kalian tidak mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai. Kalian tidak akan dapat. Kalian tidak akan temui orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun yang menentang itu adalah bapak mereka, anak mereka, saudara mereka dan keluarga mereka. Allah telah menuliskan dalam hati mereka, hati orang yang beriman itu, keimanan. Dan Allah telah menguatkan pertolongan darinya. Demi Allah masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepadanya. Mereka adalah golongan Allah, ketahuilah golongan Allah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beriman tidak akan cinta. Jadi soal kerja, muamalah, jual-beli. Seperti kita dagang, mau dagang. Yang beli orang kafir boleh dagangan kita. Tapi mencintai mereka tidak boleh. Menjadikan mereka sebagai sahabat setia tidak boleh. teman karib tidak boleh. Dia boleh. Sebab enggak boleh menurut Al-Qur'an. Allah melarang. Ya ayyuhalladzina amanu tattakhidhu bitanan min dunikum la ya'lunukum khabala. Dan kamu jadikan orang-orang yang tidak memperhatikan urusan kalian sebagai teman dekat, sahabat karib enggak boleh. Dan kita akan terpengaruh dengan mereka. Banyak orang-orang yang lama ditinggal negeri kafir, itu cara berpikirnya semua cara kafir. Membela orang-orang kafir. Artinya KTP-nya Islam, ininya Islam. Tapi kita lihat kehidupannya sudah hancur, rusak. Makanya cara orang-orang kafir untuk menyesatkan kaum muslimin dua. Yang pertama dengan memurtadkan umat Islam. Yang kedua dengan mempengaruhi cara berpikirnya mereka. Meskipun mereka Islam, tapi semua kehidupannya sudah kehidupan orang-orang kafir. Dan ini kita wajib hati-hati. Wallahu'alam. Mungkin satu lagi. Sebelum persiapan surat duhur. Ada yang mau tanya satu lagi? Iya. Tentang bermadhab, madhab, kan kita diharuskan bermadhab dalam. Karena saya baca tulisan yang benar madhab Syafi'i bukan Wahabi. Iya. Karena kita tahu kan Imam Syafi'i dan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bermadhab salaf. Itu gimana? Iya. Sebenarnya perkataan tentang masalah mazhab ini, para ulama sudah menjelaskan tentang tidak bolehnya kita bermazhab. Sebab kalau dikatakan wajibnya bermazhab, mazhab mana yang kita ikut? Kan begitu, masalah fikih. Mazhab mana yang kita ikut? Kalau mengatakan wajib, bahwa bermazhab itu wajib, kalau tidak bermazhab maka dia keluar dari Islam, nah ini mengada-ada sesuatu yang baru. Berarti masa tabiin yang tidak ikut mazhab, mereka sesat semuanya. Ya kan? Seperti itu. Sedangkan mazhab itu adanya pada abad ke-4 Hijriah. Artinya tentang orang-orang menjadi mazhab ini, itu pada tahun ke-4 Hijriah. Dan para ulama telah mengingatkan tentang tidak bolehnya kita mengikuti mazhab. Kita wajib mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, itu yang wajib kita ikuti. Adapun imam-imam mazhab, mereka para ulama yang wajib kita hormati. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib kita hormati. Mereka ulama. Mereka mujtahidin. Kalau mereka berijtihad, mereka salah, mereka mendapatkan satu ganjaran. Kalau mereka benar ijtihadnya, dua ganjaran. Dan mereka semuanya mengatakan, apabila pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku. Semua imam. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Anda bisa lihat di buku Sifat Salat Nabi. Di Muqaddimah Sifat Salat Nabi, dibawakan oleh Syekh Al-Albani, bahwa seluruh imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan apabila ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Jadi yang wajib kita ikuti sunnah Rasulullah, bukan pendapat mereka. Jadi semua imam mazhab itu seperti itu. Kalau mereka ada perbedaan pendapat, wajar sebagai manusia. Terkadang ada mereka belum mendapatkan hadis. Terkadang ada mereka mendapatkan hadis, mereka tidak tahu hadis itu dhaif. Ada yang lainnya, banyak sebabnya dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam bukunya. Jadi kita, kewajiban kita untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Al-Quran dan Sunnah, Al-Fahmi Salaf. Yang wajib kita ikuti Quran dan Sunnah, bukan mazhab. Nah orang-orang, kadang-kadang mereka mengatakan bahwa ini mazhab baru. Ini pemahaman salaf adalah pemahaman Wahabi. Wahabi itu sesat. Karena memang dakwah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab pada abad ke-12 Hijriah. Pada abad ke-12 Hijriah. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ini berjuang mengembalikan orang-orang di Timur Tengah itu untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena pada zaman itu rusak sudah. Pemahaman orang sudah rusak. Dan memang setiap abad itu ada mujaddid, kata Nabi. Setiap 100 tahun mesti ada mujaddid. Jadi mesti ada reformer. Setiap 100 tahun, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan sahih riwayatnya. Nah, Muhammad bin Al-Wahhab pada abad ke-12 Hijriah, pada abad ke-7 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada abad ke-2 yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pada abad ke-12 Hijriah ini Syekh Muhammad bin Al-Wahhab mengembalikan karena di Timur Tengah itu, terutama di Saudi, orang sudah menyembah kubur. Banyak melakukan bid'ah. Kemudian juga banyak lagi yang lain kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Nah, Syekh berjuang. Waktu itu ada yang membantu beliau, penguasa pada saat itu membantu beliau, mendukung ditegakkan dakwah ini. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Di kubur yang disembah dibongkar oleh beliau. Dihancurkan. Syirik-syirik beliau terangkan tidak boleh. kemudian bid'ah-bid'ah beliau larang. Nah, orang tidak senang. Yang pertama kali enggak senang setan. Orang kembali kepada Quran dan Sunnah, setan enggak senang. Orang ingin selamat, setan enggak senang. Dia ingin menyesatkan semua manusia. Maka yang pertama kali enggak senang setan. Yang kedua orang-orang kafir. Yang ketiga ahlu syirik. Yang keempat ahlu bid'ah. Nah, penjajah yang menjajah di Timur Tengah ini tidak senang karena enggak bisa masuk ke Saudi Arabia. Penjajah tidak masuk ke Saudi Arabia. Nah, mereka membuat kesesatan. Apa? Hati-hati kepada Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab itu. Sesat. Menyebar sampai juga ke Indonesia. Makanya orang kiai-kiai di Indonesia pun mengatakan hati-hati itu. Pemahaman salaf itu Wahabi-Wahabi sesat. Sampai ketika haji pun mereka katakan hati-hati. Kamu haji enggak ada masalah ke Saudi Arabia, Madinah dan juga ke Mekah dan Madinah, tapi jangan ikut pemahaman mereka. Sampai seperti itu karena jahilnya mereka. Kalau baca bagaimana sejarahnya Syekh Muhammad Wahab dan berjuang menegakkan Islam ini, memurnikan Islam ini luar biasa. Jadi pemahaman salaf ini pemahaman kembali ke Quran Sunnah. Saya jelaskan juga di buku ini tentang syubhat mereka yang mengatakan bahwa Wahabi itu sesat dan yang lainnya itu enggak benar. Kita bukan mengikuti madzhab, kita mengikuti Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salafus saleh, kita enggak mengikuti Syekh Muhammad bin Wahab, tidak. Kita mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikuti. Jelas? Saya pikir cukup sampai di sini, sudah masuk waktu zuhur, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة أعزكم الله